dengar ceritaku, kisah seorang temanku sering datang ke rumahku, menghibur hatiku selalu. Anaknya lucu jenaka, bukan buta, pernah marah. Ia selalu tertawa, membuat hati gembira. Si Isa nama anaknya, tinggal di jalan Jakarta. Bila hari telah senja, pulang ia ke rumahnya. Anaknya lucu jenaka, bukan buta, pernah marah. Ia selalu tertawa, membuat hati